الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يكونوا سحابا مرقوما فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Ya masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari surah At-Tur, merupakan di akhir surah At-Tur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum sulamun yastami'una fih?" Ini kan ada beberapa pertanyaan dari kemarin, barakallahu fikum. Apakah akal mereka dari ayat yang ke-32, am lahum am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am qaumun tagun am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ini apa akal mereka yang mengajak mereka untuk berpikir seperti ini? Bahkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Atau apakah mereka menganggap bahwa Muhammad ini sendiri yang mengarang-arang mereka-reka Al-Quran ini? Dia sendiri yang mengada-adakannya, kemudian dia sandarkan kepada Allah. Bahkan mereka sesungguhnya orang-orang kafir ini tidaklah beriman. Faliyatu bihaditsin mitsli in kanu shadiqin. Kalau mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan karangan Muhammad, maka silakan mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun? Atau apakah mereka diciptakan, tercipta begitu apa? Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakannya, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tentunya adalah bahwa tidak ada kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Bahkan mereka sungguh tidaklah yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musayyirun? Atau mereka inilah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi? Am lahum sulamu yastami'una fih? Sekarang di ayat yang ke-38 kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum sulamu yastami'una fih? Atau apakah mereka memiliki tangga yang mereka pakai untuk naik ke langit, sehingga mereka bisa mendengar apa yang terjadi di atas langit ini? La hawla wa illa billah. Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin. Maka silakan kalau ada yang menyangka bahwa ada di antara mereka yang mengetahui apa yang terjadi di atas langit, silakan dia datangkan dengan hujah-hujahnya bahwa saya betul-betul mendengar di langit demikian dan demikian, bahkan saya melihat yang terjadi di langit demikian dan demikian. Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin. Tentunya barakallahu fikum, tidak akan ada yang bisa sampai ke sana kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kalangan anbiya war rusul, barakallahu fikum, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan am lahul banatu walakumul banun. Apakah Allah Subhanahu wa taala untuknya anak-anak perempuan kalian sandarkan kepada Allah anak-anak perempuan dan untuk kalian anak laki-laki? Baik. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahwa itulah tilka idan qismatun dhiza. Pembagian yang curang. Kalian sendiri tidak pengen atau tidak suka dengan anak-anak perempuan, kemudian kalian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, kalian membunuhnya. Baik. Bahkan mereka pun harus menanggung malu menurut perasaan mereka kalau mereka memiliki anak perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa." Kalau salah seorang di antara mereka diberi kabar tentang kelahiran anaknya perempuan, walla wajhu muswadda, wajah mereka langsung menghitam dalam keadaan menahan amarah. Wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Dia pun tidak keluar bergaul dengan teman-temannya lagi. Bergabung, duduk, bercengkrama seperti sedia kala karena berita yang mereka anggap memalukan ini. Zalwajuhu muswadda wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Sembunyi dia. Tidak mau ketemu dengan kaumnya karena mereka memiliki anak perempuan. Tinggal satu dari dua kemungkinan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka tetap akan menerima dan memelihara anak perempuan ini dalam keadaan hina dina dan dihinakan dia oleh masyarakatnya. Baik, karena masyarakat sepakat untuk melakukan hal yang sama, membunuh anak-anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Atau mereka, kalau mereka membiarkannya hidup memeliharanya, maka dia ditimpa kehinaan. Atau mereka harus membunuhnya hidup-hidup. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Am lahul banatu wa lakumul banun." Apakah untuk Allah anak-anak perempuan kalian sandarkan kepadanya? Kalian yakin bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk kalian anak laki-laki? La haula illa billah. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun? Atau apakah engkau wahai Rasul meminta dari mereka upah? Minta gaji dari mereka, bayaran bulanan kah atau pepekanan kah, bayar iuran atas apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ini? Am tas'aluhum ajra? Apakah engkau minta upah dari mereka? Fahum min maghramin musqalun, sehingga mereka berat untuk mengimani apa yang engkau sampaikan kepada mereka karena beban harus bayar. Baik. Apakah engkau meminta dari mereka bayaran ini sehingga berat bagi mereka untuk ikut engkau karena bayaran itu? La haula wa quwwata illa billah. Yang engkau minta kepada mereka? Tidak. Jadi para anbiya wa rasul tidak pernah meminta bayaran, gaji dari apa yang dia sampaikan. Sehingga dikatakan oleh sahibu Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah rasul ini yang dia tidak meminta upah dari kalian. Tidak minta gaji. Bahkan Rasul sendiri diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin." Katakan wahai Rasul kepada mereka, "Aku tidak minta gaji, tidak minta upah dari kalian, tidak disuruh bayar dengan penyampaian risalah yang disampaikan. Ma as'alukum 'alaihi min ajrin. In ajriya illa 'ala Allah." Upahku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan dan pintu-pintu rezeki itu banyak. Sehingga seandainya mungkin Rasul meminta dari umatnya bayaran, boleh jadi mereka beralasan untuk tidak mengikuti gara-gara ini. Berat bayarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Am tasaluhum ajran fahum min maghramin musqalun?" Atau apakah engkau meminta dari mereka ini upah sehingga mereka merasa berat untuk membayar upah itu sehingga dengannya dia mereka tidak beriman. La haula wa la quwwata illa billah. Am indahumul ghaib fa hum yaktubun. Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Rasul tidak minta gaji, tidak minta upah, tidak minta bayaran. Am indahumul ghaib fa hum yaktubun, atau apakah mereka memiliki perkara gaib? Baik. Yang mereka bisa menulisnya dan menyampaikan kepada manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Am indahumul ghaib fa hum yaktubun, atau apakah mereka orang-orang musyrik ini mengetahui perkara-perkara gaib yang mereka bisa tulis untuk mereka sampaikan kepada manusia? Tentunya tidak, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun, atau apakah yang mereka inginkan ini dari kalangan orang-orang musyrikin kufar ini? Mereka sesungguhnya memiliki keinginan untuk membuat makar. Am yuriduna kaida. Baik. Mereka membuat tipu daya, berusaha berupaya untuk memalingkan orang dari jalan kebenaran. Orang munafiknya demikian, orang kafirnya juga demikian, Yahudinya, Nasraninya demikian. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Mereka berusaha berupaya. Baik. Untuk memalingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan julukan-julukan, gelaran-gelaran, syubhat-syubhat. Baik. Di pembahasan kita kemarin bahwa mereka menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahin, sahir, syair, majnun. Baik, julukan-julukan untuk membuat mereka lari. Ini orang-orang lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka tidak memberikan bantuan. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian memberikan sedikit pun pemberian-pemberian kepada orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah agar supaya mereka bubar. Tapi kalau mereka kelaparan sudah bubar mereka itu. Tapi mereka berkumpul di sekeliling Rasulullah yakni para sahabat bukan karena duit. Bukan karena harta. Barakallahu fikum. Bukan karena harta. Yang menjadikan mereka berkumpul di sekeliling Rasulullah adalah iman wa taqwa. Baik. Dikiranya kalau sudah tidak diberi pemberian berarti mereka akan bubar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah demikian. Wallahu al musta'an. Banyak syubhat-syubhat yang mereka bisa angkat untuk menjadikan orang-orang ragu terhadap Rasulullah, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am yuriduna kaida, atau apakah mereka menginginkan, ini orang kafir menginginkan untuk melakukan tipu daya makar terhadap orang-orang yang beriman? Falladzina kafaru humul makidun, maka sesungguhnya orang-orang yang kafir itulah yang tertipu. Baik. Am lahum alihatun, am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yusyrikun, atau apakah mereka memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka agungkan, yang mereka ibadahi, yang mereka mintai, yang mereka harapkan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Baik, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Wa yaru kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahabun marqum. Marqum. Kalau orang-orang musyrikin ini melihat di langit ada saqitan, wa yaru kisfan minas sama'i saqitan, ini azab yang akan turun. Baik. Wa yara kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Markum ini yang berlapis-lapis. Kalau mereka melihat adab ini apa namanya? Berupa awan yang sangat hitam, dan ini adalah adab yang akan datang kepada mereka untuk membinasakan mereka. Tapi mereka pun tidak atau tidak bergeming dari perbuatan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka, sambil mengatakan, wah ini cuma awan yang barakallahu bikum, awan hitam yang akan menurunkan hujan. La haula illa billah. Sama seperti barakallahu bikum, kaum yang dikirim untuk mereka awan yang sangat hitam yang akan membinasakan mereka. Jadi bukan air yang turun tapi hawa panas. Mereka mengatakan hadza aridum mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fihi adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ayolah mereka barakallahu bikum, ketika azab datang kepada mereka, mereka mengatakan hadza aridum mumtira, ini awan yang akan menurunkan hujan untuk kita ini. Ternyata awan itu bukan awan yang membawa taib air hujan yang penuh rahmat, bal huwa mastajaltum bih, bahkan awan ilah yang kalian ingin disegerakan datangnya. Kalian dulunya meminta-minta untuk didatangkan dan disegerakan azab itu. Tahin. Bahwa masajal tumti. Bihrihum fihi adabun alim. Angin yang padanya azab yang sangat menyakitkan. Tudammir kulla syai'in bi'amri rabbiha. Angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan. Tidak perlu lama-lama. Barakallahu fikum. Hanya hitungan menit, bahkan boleh jadi detik. Baik, angin datang dengan kencang luar biasa. Baik. Memporak-porandakan negeri mereka dan membinasakan mereka. Fadarhum hatta yulaqu yawmahul ladzi fihi yus'aqun. Padarhum, biarkan mereka orang-orang musyrikin itu. Padarhum, biarkan mereka. Kalau tidak di dunia ini mereka mendapatkan azab. Padarhum hatta yulaqu yawmahul ladzi fihi yus'aqun, sampai mereka nanti mendapatkan azab di hari kiamat. La haula wa la billah. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Di hari itu tidak ada manfaatnya usaha apapun. Baik. Usaha apapun yang mereka usahakan untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an. Tidak ada yang bisa mereka usahakan. Mereka upayakan untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walahum yunsarun, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Ini usaha upaya dari diri mereka tidak ada, dan yang dari luar pun yang bisa menolong tidak ada. Harta mereka tidak mampu untuk mendatangkan kebaikan. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harta bendaku sudah tidak ada. Harta benda sudah tidak ada. Para pengawal, para penyokong, para pengikut juga sudah tidak ada lagi di hari kiamat. Barakallahu alaikum. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala diharapkan pembelaannya. Ha'ulai syufa'auna indallah. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini pun sudah tidak ada lagi. Baik. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalika walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan untuk orang yang zalim, azab sebelum hari akhirat. Baik, di dunia ini mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yunsarun aba. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mengerti. La haula illa billah. Di dunia ini mereka diazab dengan cara ya ditawan, dibunuh. Demikian juga di alam barzakh juga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. dan di hari akhirat tentu. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka, mereka tidak mengetahui. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah engkau wahai Rasul atas hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan amanah untuk mengemban risalah ini, hendaknya engkau bersabar dalam menyampaikannya. Jadi bersabar dengan apa yang engkau dapati dari orang-orang yang menentang, orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang memusuhi. Baik. Barakallahu fikum. Fa innaka bi ayunina, karena sungguhnya engkau dalam perlindungan kami. Penjagaan kami dan perhatian kami. Itu namanya dikatakan bi ayunina. Fa innaka bi ayunina wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan salat. Baik. Lakukan salat wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum. Melakukan salat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau bangun dari tidurmu. Yani subuh. Baik. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayyina wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum, dan juga di malam-malam hari hendaknya engkau melakukan salat tahajud, qiyamul lail. Wa'bud rabbaka hatta yatim. Ini wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum wa sabbih bihamdi rabbika wa'dihmu wa salli lahu wa fa'al dhalika inda salati subhi waqta idbarin nujum. Yani lakukan ini di waktu salat subuh ketika bulan-bulan sudah bintang-bintang sudah mulai pada menghilang. Barakallahu fikum. Di sini katakan oleh para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menetapkan sifat untuknya dengan sifat ainain. Allah memiliki dua mata. Baik, yaliku bihi, sesuai dengan kebesar dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus kita menyamakannya dengan makhluk, membayangkannya dengan sesuatu. Baik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari samanya Allah dengan makhluknya. Baik. Maka tentunya barakallahu fikum, setiap apa yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat, maka itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terbayang oleh kita bahwa sifat-sifat itu sama seperti kita ketika disandarkan sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Sama seperti kalau kita mengatakan kaki gajah, tidak akan mungkin terbayang oleh kita bahwa kaki gajah itu sama seperti kaki kita. Baik. Segala sesuatunya ketika disandarkan kepadanya, maka itu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Baik, kalau kita katakan wajah, wajah seekor gajah, wajah seekor monyet, wajah semut, wajah lalat, wajah manusia, wajah burung. Barakallahu fikum. Tentunya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin kita mengatakan dan terbayang oleh kita wajah burung itu sama seperti wajah kita. Tidak. Barakallahu fikum. Baik. Ketika wajah itu hanya sekedar wajah sebagai satu kata, maka kita hanya mengatakan, kita hanya bisa mengartikan dalam benak kita bahwa wajah ya wajah, ma'ruf artinya. Dan belum bisa untuk kita katakan sama seperti manusia, sama seperti itulah. Hanya sekedar makna yang ada di dalam benak kita. Dan akan jelas wajah apa yang akan tergambar di benak kita ketika kita sandarkan wajah itu kepada pemiliknya. Barakallahu fikum. Wajah seekor burung, wajah seekor lalat, seekor nyamuk, sesuai dengan keadaannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau kita sandarkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifat yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin kita menggambarkannya dan membayangkannya bahwa sama seperti wajah kita atau wajah dari wajah-wajah makhluk. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita. Ini pertanyaan-pertanyaan ini barakallahu fikum. Yang ditanyakan kepada mereka, mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Barakallahu fikum. Mereka akan menjawabnya seandainya mereka mau menjawabnya, dan itu sesungguhnya ada dalam hati mereka. Barakallahu fikum. Bahwa tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Allah yang memberi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sehingga dengannya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa berada di atas al-haq. Istiqamah di atasnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.